bagai bunga-bunga bermekaran yang harum berwangi dan menawan bahagia hatiku semenjak kau datang. Setelah begitu lama dalam penantian, lamanya diriku menantikan, hatiku dirundung kesepian. Kini tak akan lagi engkau ku lepaskan, aku akan benang cinta dengan kasih mesra, menyambut mentari pagi dengan senyum cerah. Kita susah, asalkan kau sayang, tetap berada di sampingku. Berdua bersama merajut benang cinta dengan kasih mesra, menyambut mentari senyum cerah. Di hatimu sayang.